Engkaulah hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rinduku. Engkaulah tawaku, oh, dan juga tangisku. Engkau bahagiaku, oh, dan juga sedihku. Kau indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa subscribe YouTube SMN channel. Banyak banget video-video keren dari anak-anak SMN yang ada di sini.